Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan bahasan tentang Al-Qawaid Al-Arba' dan kita telah menyelesaikan Al-Muqaddimah. Yang dari situ, dari Muqaddimah yang disampaikan oleh penulis, kita mengetahui pentingnya untuk kita mengetahui dan mempelajari Al-Qawaid Al-Arba' yang akan dibahas di sini, serta bahaya daripada syirik. Dan kita sebutkan kemarin bahwasanya dengan empat kaidah ini kita bisa yumayyiz, membedakan bainal muslimin wal musyrikin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffar alladhi qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kanu muqirrina bi anna allaha huwal khaliq ar-raziq المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور وما أدخلهم ذلك في الإسلام. نعم. dalam nuskhah lain ولم يدخلهم في الإسلام. Kaidah yang pertama, ketahuilah bahwasanya engkau perlu tahu bahwa al-kuffar, orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka itu mukirin, mengakui dan meyakini bi annallaha huwal khaliq, bahwasanya Allah taala Dialah sebagai Al-Khaliq. Ar-Razik, yang memberikan rezeki. Al-Muhyi, yang bisa menghidupkan. Al-Mumit, dan mematikan. An-Nafi', yang bisa memberikan manfaat. Ad-Dar, dan sebaliknya, yang memberikan madarat. Alladhi yudabbir, yang dia sebagai mudabbir jami'al umur, segala perkara. Ini keyakinan mereka. Mereka meyakini dan mengimani hal ini, bahasanya Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Ar-Razik, Allah sebagai Al-Mumit, Allah sebagai Al-Muhyi, Allah sebagai An-Nafi' Ad-Dar, dan Allah sebagai al-mudabbir, yang mengatur, alladhi yudabbir jami'al umur, segala urusan. Ini kondisi orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah mereka. Inilah kondisi kaum kufar Quraisy pada masa itu. Mereka mengimani dan meyakini ini semua. Namun wama adkhalahum dzalika fil Islam, semua keyakinan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka masih dinyatakan sebagai orang-orang kufar, orang-orang musyrik, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka menentang, tidak mau menjawab dakwah at-tauhid yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Darah mereka masih halal. Harta-harta mereka juga halal. Demikian juga wanita-wanita mereka juga halal. Inilah kondisi orang-orang kufar. Meskipun mereka memiliki keyakinan Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Ar-Razik, Allah sebagai Al-Muhyi, dan seterusnya. Itu semua lam yudkhilhum fil Islam. Belum memasukkan mereka ke dalam dairatul Islam. Wadalil qauluhu ta'ala. Apa yang disampaikan di sini? Ini bukan semata-mata hasil perumusan akal ataupun perenungan dan sebagainya, namun itu tidak lain adalah apa? Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu di awal pembahasan beliau menyatakan apa? Dzalika bima'rifati arba'i qawaid dzakarahallahu fi kitabih. Dengan mengenal empat kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Sehingga empat kaidah yang akan disebutkan di sini masing-masingnya itu bukanlah hasil rekayasa muallif, namun apa? Merupakan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga dari sini pun kaidah pertama ini bahwasanya orang-orang kufar Quraisy ketika itu ternyata meyakini ar-rububiyah, yakni meyakini Allah sebagai Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, namun itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini berdasarkan adillah, dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakan wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian, minas sama'i wal ardi, baik dari langit maupun dari bumi, amma yamliku sam'a wal absara, atau siapakah yang menguasai pendengaran-pendengaran dan penglihatan-penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari barang yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan sebaliknya mengeluarkan barang yang mati dari sesuatu yang hidup, wa may yudabbirul amra, dan siapa pulakah yang mengutus, yang mengatur segala urusan, fa sayaqulunallah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan wahai Muhammad, tidakkah kalian mau bertakwa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Dengan keyakinan tersebut mereka belum dinyatakan sebagai Islam, belum dinyatakan sebagai seorang muslim. Dari ayat ini jelas jawaban mereka yang menunjukkan keyakinan mereka ketika ditanya siapakah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, siapakah yang mengatur segala urusan, maka mereka fasayaqulunallah, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nuskhah lain disebutkan secara lebih lengkap adillah dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya mereka juga mengimani dan meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam nuskhah lain disebutkan sebagai berikut. Faqra alaihi qaulahu ta'ala. Dalilnya adalah maka bacakan kepada mereka firman Allah Ta'ala fi haqqil kufar, tentang orang-orang kufar. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan, tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, milik siapakah al-ardu? Bumi itu. Wa man fiha, dan segala siapa dan orang-orang yang ada di dalamnya. Segala yang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian memang tahu. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab itu semua milik Allah. Faqul afala tadzakkarun, maka katakan kepada mereka, tidakkah mereka mau ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini tadi, yang memiliki ini tadi berhak untuk diibadahi. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, tanyakan pula kepada mereka wahai Muhammad, siapakah Rabb, pemilik langit-langit yang tujuh Warabul arsil azim, dan juga Rab pemilik al-ars al-azim. Saya kuluna lillah, mereka akan menjawab itu Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afala tattaqun, katakan kalau begitu tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul man biyadihi malakutul kulli syai', dan tanyakan pula kepada mereka siapakah yang di tangannya malakutul kulli syai', kekuasaan segala sesuatu. Wa huwa yujir, dia yang memberi jaminan. Wala yujar alai, dan dia tidak butuh kepada jaminan. In kuntum ta'lamun, kalau kalian memang mengetahui. Saya quluna lillah, mereka akan menjawab itu semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qul fa anna tusharun, maka katakan kepada mereka bagaimana mereka bisa tertipu daya. Ayat ini pun menunjukkan hal yang sama, bahasanya orang kufar Quraisy ternyata mengimani dan mempercayai bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala rububiyah itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, kalau engkau tanya mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah, mereka akan menjawab Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, maka tanyakan kepada mereka setelah itu. Apabila mereka ternyata menjawab Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, maka berikan kabar kepadaku. Naam, ma tad'una min dunillah, apa yang kalian doai, apa yang kalian ibadai selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, kalau Allah menghendaki untuk kepadaku dengan suatu kerugian, bidurrin, madarat, hal hunna kashifatu durrih, apakah yang kalian ibadah itu bisa menghilangkan kemadaratan tersebut? Aw aradani birahmatin, atau sebaliknya Allah menghendaki aku mendapatkan rahmah. Hal hunna mumsikatu rahmatih, bisakah yang kalian ibadahi tadi menghalangi rahmat Allah tersebut? Jawabannya tentu tidak. Ini sekaligus menunjukkan apa? Ternyata mereka orang-orang kufar Quraisy pun mengimani dan meyakini bahwasanya pemilik manfaat dan madarat itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Katakan, silahkan kalian seru segala sesuatu yang kalian yakini selain Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna mithqala dzarrah, itu semua tidak memiliki sesuatu apapun, mithqala dzarrah, walaupun sekecil biji dzarrah. Fis samawati wala fil ardi, baik di langit maupun di bumi, tidak memiliki apa-apa. Wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka tidak memiliki sekutu apa-apa untuk membantu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma lahum minhum min dhahir, tidak pula Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan dari mereka adanya bantuan. Wa qala ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan segala sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki sesuatu pun walaupun setipis kulit qitmir, yakni kulit ari yang ada pada biji kurma. Sesuatu yang seringan itu dan seremeh itu mereka tidak memilikinya, apalagi sesuatu yang lebih dari itu. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum, kalaupun kalian doai, kalian mintai mereka, la yasma'u du'a'akum, niscaya mereka tidak akan mendengar doa dan permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan kalaupun mereka mau bisa mendengar, katakan mereka bisa mendengar, maka mereka tidak akan bisa menjawab doa dan permintaan kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa ayat yang dibawakan oleh muallif tadi menunjukkan kepada kita sekaligus membuktikan kepada kita tentang kondisi orang-orang kufar Quraisy, bahwasanya mereka ternyata memiliki iman dalam masalah ar-rububiyah. Mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai al-khaliq, sebagai al-mudabbir, sebagai al-malik, pemilik segala sesuatu sebagai Rabbul Alamin. Namun keyakinan ini adalah belum dinyatakan atau belum dianggap seseorang sebagai seorang Muslim. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya seorang Muslim, seorang yang dinyatakan bertauhid, itu belum cukup jika semata-mata dia meyakini Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Ar-Razik, Allah sebagai Mudabbir. Keyakinan seperti ini saja belum mencukupi atau belum bisa dinyatakan seseorang masuk ke dalam Islam. Karena apa? Ternyata orang-orang kufar itu juga memiliki keyakinan yang sama, dan mereka masih berstatus kafir dan masih diperangi dan dihalalkan darahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cucu daripada al-muallif, kata beliau, "Wa hadza tauhid." Tauhid ini saja, yakni apa? Meyakini Allah sebagai satu-satunya Al-Khaliq, sebagai satu-satunya Rabb. La yakfil abda, la yakfil abda fi husulil Islam. Belum mencukupi bagi seorang hamba untuk sampai kepada Islam. Balab balla budda ayatiya ma'dzalik, bahkan dia harus mendatangkan bersama tauhid itu tadi, bilazimihi, dengan konsekuensi daripada tauhid tersebut. Min tauhidil uluhiyah, yaitu tauhid al-uluhiyah. Li'anna Allah haka 'anil musyrikin, karena Allah menceritakan tentang orang-orang musyrik, annahum muqirrun, bahasanya mereka itu juga mengimani dan meyakini bihadat tauhid, dengan tauhid ini, lillahi wahdah, yaitu apa? Keyakinan bahasanya Allah sebagai satu-satunya Rabb, sebagai satu-satunya Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wala in sa'altahum, kalau mereka engkau tanya wahai Muhammad, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan kami. Mereka tahu ketika mereka mengibadai, menyembah patung-patung dan berhala-berhala tadi, mereka tahu bahasanya patung ini tadi tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Mereka tahu, bahkan mereka sadar dengan sesadar-sadarnya ketika mereka membuat, siapa yang membuat patung ini? Diri mereka sendiri. Patung ini saya buat, saya bikin. Sehingga apa? Ketika mereka mengibadai seperti ini tadi, bukan karena meyakini bahwasanya patung ini segala-galanya. Patung ini apalagi dinyatakan sampai mereka meyakini patung ini yang menciptakan langit dan bumi. Mereka tahu itu. Maka kaidah yang pertama ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimaksudkan adalah sebagai bantahan ala man za'am, bagi orang-orang yang memiliki anggapan bahwasanya kesyirikan itu tidaklah terjadi illa fi rububiyah, dalam masalah rububiyah saja. Orang baru dinyatakan sebagai syirik atau musyrik kalau meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah, ada penguasa selain Allah. Kalau orang meyakini seperti ini, berarti syirik. Nah, ini terbantah. Anggapan seperti ini terbantah. Karena apa? Hampir-hampir tidak ada di kalangan makhluk ini yang meyakini bahwasanya ada pencipta, ada dua pencipta di alam ini. Nah, dan orang-orang musyrik pun, mereka yang dinyatakan musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata meyakini tidak seperti itu keyakinannya. Tapi permasalahannya adalah kesyirikan mereka terjadi ketika mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun meyakini bahwasanya Rabbul Alamin Allah, meskipun meyakini bahwasanya yang mengabulkan dan memberikan permintaan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari kaidah pertama ini kita bisa mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa ikrar, pernyataan, pengakuan dan pengimanan terhadap tauhid ar-rububiyah saja la yudkhil sahibahu al-Islam, itu belum memasukkan orangnya, pelakunya kepada ke dalam Islam. wala yantafi' bih, dan dia enggak dapat manfaat apa-apa dengan semata-mata keyakinan tersebut. Karena apa? Orang-orang kufar Quraisy pun meyakini keyakinan tersebut, namun tetap berstatus sebagai orang-orang kufar, sebagai orang-orang musyrik. Yang kedua, bahwa tauhidur rububiyah bukanlah garis pemisah antara orang-orang mukmin dengan orang-orang musyrik. Garis pemisahnya bukan terletak pada tauhid ar-rububiyah. Karena apa? Tauhid rububiyah diyakini orang-orang mukmin, juga diyakini oleh orang-orang musyrik. Sehingga kedua belah pihak ini sama-sama meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa berarti pemisah, garis pemisah antara mukmin dengan musyrik? Garis pemisahnya adalah tauhid al-uluhiyah. Ketika berbicara tauhid al-uluhiyah, inilah mereka orang-orang kufar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyah. Adapun orang-orang mukmin, muwahhid, mereka tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah al-uluhiyah. Faedah yang ketiga, annar rusul, bahasanya para rasul itu tidaklah diutus untuk permasalahan tauhid rububiyah. Para rasul tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk permasalahan tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Karena semua umat itu di atas ikrar dalam masalah rububiyah dan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, kecuali orang-orang yang syadza. Orang-orang yang syadza. Naam. Orang-orang yang nyeleneh seperti Fir'aun ataupun Namrud, yang berani apa? Mengklaim dirinya sebagai Rabb. Namun kondisi mereka adalah apa? Wajahadu biha wastaiqanatha. Naam. Zulman wa uluwa. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentang itu, namun pada hakikatnya diri mereka meyakininya. Karena apa? Penentangan tersebut zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Juga apa? Yang muncul di zaman ini adalah munculnya orang-orang Hindu yang meyakini Rabb terbagi menjadi tiga, trinitas. Allah sebagai ada pencipta, ada bagian penghancur, ada bagian pemelihara. Yang ini apa? Kebodohan dalam akal berpikir mereka sendiri. Bagaimana Tuhan bisa terpecah seperti itu? Siapa yang paling kuat? Pencipta kalah sama penghancur, ya. Yang memelihara enggak bisa apa-apa akhirnya. Kalau mau apa yang mau dipelihara, mau dihancurkan sama penghancur? Kenapa enggak penghancurnya aja yang disembah? Akhirnya hancur semua alam. Suruh menciptakan enggak bisa dia. Apakah ini sebagai Rabb? Nah, ketika tidak ada yang kuat. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Sehingga masalah rububiyah, mereka manusia itu akan bersandar dan meyakini bahwasanya yang terkuat itulah yang berhak sebagai tampil sebagai Rabb. Nah. Yang menciptakan langit dan bumi itulah sebagai Rabb, yang tentunya dia lebih kuasa, lebih perkasa dari segala sesuatu yang dia ciptakan. Namun para rasul tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk permasalahan tauhid ar-rububiyah. Untuk permasalahan tauhid ar-rububiyah. Karena apa? Semua umat meyakini hal demikian. Dengan fitrah yang ada pada mereka, semuanya meyakini demikian. Dan kalau seandainya rasul itu diutus dengan membawa tauhid ar-rububiyah, maka tidak ada pertentangan antara para rasul dengan umatnya. Justru yang terjadi apa? Kerjasama yang baik dengan mereka. Berarti sama dakwanya. Sama dakwanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan semuanya itu sama. Enggak perlu terjadi perang Badar. Enggak perlu terjadi perang Uhud. Dan semua segala peperangan terjadi tidak perlu. Karena apa? Sama. Sama-sama meyakini Allah sebagai Rabb. Lah buat apa berperang? Lawang sama dakwanya. Ternyata apa? sejak zaman Nabiullah Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu terjadi pertentangan antara para anbiya, antara para rasul dengan umat-umat mereka. Dalam, karena apa? Ternyata dalam permasalahan al-uluhiyah. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Ketika mereka diminta an ya'budullah wajtanibut taghut, inilah mereka yang menerima, maka mereka sebagai mukmin muwahhid, dan sebaliknya mereka yang menentang sebagai orang kufar dan terus akan memerangi dakwah tauhid. Dan memang Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan para rasulnya untuk memerangi mereka sampai mereka mau beriman kepada Allah, sampai mereka mau beribadah hanya kepada Allah saja. Permasalahannya bukan keyakinan Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Al-Khaliq, tapi maukah kalian mengikhlaskan, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah semata dan meninggalkan yang kalian ibadahi sebelumnya. Permasalahan di sini. Oleh karena itu kufar Quraisy ketika didakwai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab, "Aja'alal alihata ilaha wahida?" Apakah Muhammad ini akan mau menjadikan alihatan ilah? Aliha itu jamak ilah. Ilah-ilah yang banyak ini, aliha ini tadi, mau dihapus semua dan mau dijadikan ilahan wahidah, ilah satu saja. Semuanya dihapus, hanya Allah yang tersisa. Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang sangat aneh. Ini perkara yang sangat aneh. Ini kondisi mereka ketika didakwai, didawab, diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Nyatakan, ucapkan, imani oleh kalian la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan sukses, niscaya kalian akan beruntung. Maka mereka menjawab seperti di ayat tadi, aja'alal alihata ilaha wahida, sekaligus menunjukkan bahasanya mereka paham dan mengerti ke arah mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka segera mengingkarinya. Aja'alal alihata ilaha wahida, jawaban ini, pengingkaran ini muncul karena apa? Pahamnya mereka dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menentang dan mengingkarinya. Dan ini berbeda dengan kondisi kebanyakan umat, terkhusus pada zaman akhir-akhir ini, ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan mengulang-ulangnya, bahkan ribuan kali mereka mengulang-ulanginya, namun mereka terjatuh kepada sesuatu yang bisa membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akibat mereka mengucapkan kalimat ini namun tidak memahami apa hakikat dan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullahu jami'an, dengan kaidah ini tadi kita tahu bahwasanya semata-mata seorang meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin itu belum memasukkan mereka ke dalam tauhid, atau dengan kata lain, keyakinan, keimanan Allah sebagai satu-satunya Rabb, Allah sebagai satu-satunya penguasa alam semesta ini bukanlah makna yang dimaukan oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Bukan ini. Bukan ini. Karena apa? Kalau keyakinan ini tidak perlu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimatnya adalah apa? La rabba illallah. Dan ini enggak perlu para nabi susah payah berdakwah. Tidak perlu para nabi susah payah berdakwah, dan tidak perlu mereka harus menghadapi gangguan dari kaumnya. Oleh karena itu dakwah para anbiya sebagaimana yang Allah kabarkan di ayat tadi yang sudah kita bacakan, dan juga di ayat yang lainnya, seperti apa seruan mereka, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, ibadailah Allah, ibadailah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada untuk kalian ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu merupakan dalil, bukti yang paling kuat terhadap tauhid al-uluhiyah. tauhid ar-rububiyah merupakan dalil dan bukti yang paling kuat terhadap tauhid al-uluhiyah. Oleh karena itu di ayat yang kita bacakan tadi, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi dan seterusnya, apa jawabannya? Fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Berarti apa? Mereka mengimani tauhid ar-rububiyah. Maka kemudian ditanya, faqul afala tattaqun? Maka jika sudah tauhid rububiyah ada pada kalian, maka kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Tidak mau meninggalkan kesyirikan. Tidak mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jika kalian memang mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin, kenapa kok tidak hanya mengibadahi Rabbul Alamin tersebut? Kenapa kalian meminta sesuatu kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, bahkan tidak memiliki sesuatu apapun, walaupun hanya setitis kulit ari yang ada pada biji kurma? Kenapa? Maka ini sebagai ilzam, sebagai pengharusan, jika kalian memang mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah pemberi manfaat dan madarat, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang maha mendengar doa kalian, maka kenapa kalian tidak berdoa, tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga tauhid ar-rububiyah merupakan bukti yang paling kuat terhadap tauhid al-uluhiyah. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil dari kaidah yang pertama ini, bahwasanya iqrar, bahwasanya anna man aqarra birrububiyah, barang siapa yang telah meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi logis bagi dia adalah apa? Mengimani dan meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Barang siapa yang telah meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb, maka konsekuensinya adalah dia harus mengimani dan meyakini bahwasanya Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Mungkin sampai di sini pelajaran kita, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.